Pantura Live Music. Salam bahagia terus bisa menjatuhkan untuk para besar. Kalian luar biasa malam hari ini, ay. Semuanya pada cinta damai. Cinta.